Permintaan request dari Sinden Ratan dalam sebuah lagu Perawan. Koyok ke tanah suara dalam hati terasa supan maharam minta ditaku Sinden Ratan Biro ha ha ayo saben dina aku ngelamun tekan omahatiku bingung jane tresno rawani nembong rasane kaya wong lelo ngombe asik re, asik sing penting damai koyok ke tanah kiwan lahir kanan mas sampah serba panjang pengalaman kagak kaduri asik keingatan si rambut gimbal Sinden Ratan koyo ke tanah kiwan lahir kanan mas samakah suruh pacang malam-malam kagak takuri keringatan. Oke. Silakan dilanjutin saya.